Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Insyaallah kita baca 3 ayat. Ayat 99, 100 dengan 101 insyaallah. Allahu ta'ala walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun. Ini termasuk yang sudah sering kita lewati. Walaqad di sini ada 3 taukid. Ya, ada qasam muqaddar, wallahi, yang kedua lam taukid, yang ketiga qad litahqiq, wallahi laqad, demi Allah sungguh telah anzalna, kami turunkan ilaik, kepada engkau, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Bayinat jamu dari bayina, wahia kata sebagian ulama adalah al-wadihat bidatiha wa dzatiha, yang jelas pada zat dan penunjukannya. Wa ma yakfuru biha, tidak ada yang mengingkari ayat-ayat tersebut, ilal fasiqun, kecuali orang yang fasik. Fasik di sini fiskun akbar, yani illal kafirun. Na al-fisq ada dua, fiskun akbar yani mengeluarkan dari millah, pelakunya kafir. Ada fiskun asghar, sebagaimana kufur ada kufur akbar dan kufur asghar, nifaq ada nifaq akbar asghar. Demikian juga al-fisq, ada fiskun akbar, fiskun asghar. Pada ayat ini kata Syaikh Ibnu Rahimah yang pertama menunjukkan Al-Quran wahyun minallah. Quran adalah wahyu dari Allah yang Allah turunkan. Yang kedua, ayat ini menunjukkan azamatul Quran, agungan keagungan Quran. Dari mana? Karena Allah subhanahu wa ta'ala fahu ilaih anzalna. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai ayah, ya, tanda kekuasaannya. Di akhir beliau sebutkan ayat, ayat Allah ada dua, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah tentang makhluknya, matahari, bulan, lainnya. Dan ayat syar'iyah ini diantara adalah Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan urullah, Allah di atas. Walaqad anzalna, ya, demi Allah sungguh telah kami turunkan, turun dari atas ke bawah, yang menunjukkan Allah di atas. Di antara faedah ayat ini adalah barang siapa yang mengingkari Al-Qur'an Al-Karim maka dia fasik. Dan fasik di sini yakni kafir, menunjukkan bahwasanya kadang iya disebut fasik maksudnya adalah kafir, karena iya kefasikan ada dua, kefasikan yang besar yang pelakunya kafir, ada yang kefasikan asghar. Ini ayat yang ke-99. Kemudian ayat yang ke-100 dan 101 kembali menerangkan tentang Yahudi. Qala Allah Ta'ala wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqun min alladziina utul kitaaba kitaaballahi ra'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Aw kullama, apakah setiap kali ahadu mereka melakukan perjanjian ahadu ahdan, mereka melakukan perjanjian. Nabadahu fariqun minhum, kemudian dilemparkan, dibuang, ya tidak didahkan oleh sebagian kelompok dari mereka. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka tidaklah beriman. Ahdan di sini kata Al-Muthaymin rahimahullah adalah mitsaq, perjanjian yang ada di antara tawaif, kelompok-kelompok manusia, apakah di antara umat muslimah ataupun ya ummah kafirah, atau antara kaum muslimin dengan kafirin. Dan ini kata Al-Muthaymin rahimahullah menerangkan keadaan Bani Israel, bagaimana mereka dalam melakukan perjanjian, baik bersama Allah atau dengan hamba-hamba Allah. Ya, mereka senantiasa tidak mengindahkan perjanjian mereka. An-nabdh, yani tark, meninggalkannya, meninggalkan, tidak mengindahkan perjanjian yang telah mereka lakukan. Bal aktsaruhum la yu'minun, ya bahkan kebanyakan mereka tidaklah beriman. Kenapa yang menyebabkan mereka, kenapa mereka seringkali tidak mengindahkan perjanjian, meninggalkannya? Ini karena kebanyakan mereka tidak beriman. Maka di sini kata beliau rahimahullah menunjukkan seorang mukmin, ya seorang mukmin, ya dia mesti adalah seorang yang menunaikan perjanjian-perjanjiannya. Dan itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kemudian yang berikutnya ayat yang 101. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Dan tatkala datang kepada mereka, kepada Bani Israel, rasul dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqu lima ma'ahum, yang datang membenarkan apa yang bersama mereka. Ya. Nah, sudah kita baca bagaimana penjelasannya. Al-Qur'an itu membenarkan tentang keberadaan turunnya Taurat kepada Musa alaihissalam dan kitab-kitab lain kepada nabi-nabi yang lain. Atau maknanya Al-Qur'an membenarkan apa yang ada dan menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, memasuhnya. Walamma ja'ahum rasul min indillah, ketika datang kepada mereka rasul dari Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang ada mereka, nabata fariqun min alladziina utul kitab. Tadi nabata yani taraka atau taraha bisyiddah, di sini membuang, tidak mengindahkan, membuang apa yang dibawa oleh para rasul. Di sini dari kan beliau taraha bisyiddah, membuang dengan kuat, tidak mengindahkannya. Fariq, sekelompok dari mereka. Kenapa sekelompok? Karena sebagian dari Bani Israel ada yang beriman, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seperti Najasyi, Raja Najasyi. Sehingga sini fariq, sekelompok dari utul kitab Yahudi wa Nasara, nabada fariqun min alladziina utul kitab, kitab Allah, mereka membuangnya dengan kuat. Wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu itulah kitab Allah. Ya, padahal tentang akan adanya Nabi Muhammad SAW datangnya, tentang adanya Quran telah ada di kitab-kitab mereka, tapi mereka membuangnya, tidak mengindahkan, seakan-akan tidak mengetahuinya. Itu adalah kitab Allah. Ini ayat yang 100 dan 101. Nah, di antara apa yang beliau sebutkan, hadis Muhammad rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Yahudi itu la yusaku minhum, tidak dipercaya perjanjiannya. Iya, perjanjian dengan mereka tidak dipercaya. Kenapa? Karena Allah menyatakan mereka kullama ahadu ahdan, setiap kali melakukan perjanjian, nabadah, ya meninggalkannya, mengingkarinya, tidak mengindahkannya. Di antara yang boleh sebutkan rahimahullahu ta'ala, dari kata tadi nabada fariqun, menunjukkan bahwasanya ada di antara Alkitab man lam yanbud bi kitab Allah, ada di antara Alkitab yang tidak membuang kitab Allah ke belakang mereka, bal amana bihi, bahkan mengimaninya, menjadi seorang muslim mukmin. Kata beliau kan Najasyi, kalau dari kalangan Nasraninya Najasyi, Raja Najasyi, beliau beriman. Di kalangan Yahudi seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu an, yang Rasulullah menyatakan dalam satu hadis, barang siapa ingin melihat ahlu jannah di muka bumi ini, maka ya ini dialah Abdullah bin Salam radhiyallahu an, termasuk yang dipastikan masuk surga. Berikutnya, di antara yang beliau sebutkan juga rahimahullahu ta'ala, dari ayat ini menunjukkan risalah Nabi Muhammad SAW itu hak, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, karena dikatakan di sini min indillah walam ja'ahum rasulum min indillah, datang dari Allah. Ini menunjukkan ya risalah hak yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Di antara yang beliau sebutkan juga rahimahullahu ta'ala bahwasanya Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah. Iya, nabada fariqun ladina utul kitab kitabullah, kitabullah, Quran adalah kitabullah. Ini menunjukkan bahasa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Wallahu a'lam bishawab.